pelangiku, tunjukkanlah warna-warnimu. Datang mentari di sini, sejukkanlah dengan damaimu. Kita terlahir sebagai manusia, kita tercipta untuk selalu bersama. Come on.